Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan bab yang ketiga dari buku Ilmu Faraid yang sedang kita pelajari bersama. Bab yang menjelaskan tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah. Tarikah, yakni harta peninggalan. Naam. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya ketika kita mendapatkan saudara kita meninggal dan ada harta yang ditinggalkan oleh saudara kita ini, kita tidak bisa langsung untuk membagi harta tersebut kepada ahli waris. Namun wajib kita pastikan bahwasanya harta yang akan kita bagikan kepada ahli waris itu benar-benar harta murni yang dimiliki oleh mayit. Benar-benar harta murni yang dimiliki oleh mayit. Nah, sehingga harus dipastikan masihkah ada hak-hak yang terkait dengan tarikah. Kalau masih ada, selesaikan dulu. Selesaikan. Apa dalilnya? Dalil bahwasanya kita harus menyelesaikan itu semuanya, hak-hak tadi. Pada halaman yang ke-20, kita nukilkan potongan dari ayat surah An-Nisa ketika menyebutkan pembagian waris. Allah mengatakan min ba'di wasiyyati yusina biha audain. Jadi pembagian-pembagian waris tersebut, kapan ditunaikan, kapan dibagikan? Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan. Harta itu tidak langsung dibagi, namun setelah hak-hak yang terkait dengan harta mayit ini betul-betul selesai. Apakah itu hutang, apakah itu wasiat, selesaikan dulu. Wabillahi taufiq. Apalagi hutang. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendapatkan khabar tentang wafatnya salah seorang sahabat beliau. Begitu beliau akan menyolati, beliau mendapatkan khabar bahwasanya dia memiliki apa? Hutang. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Salati saudara kalian. Beliau sendiri tidak menyolati. Karena dia memiliki apa? Hutang. Karena memang ini terkait dengan hak manusia. Sampai ada salah satu sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, hutang dia saya yang menjamin. Hutang dia saya yang menanggung." Baru kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyolati apa? Sahabat tersebut. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh mayit, yang pertama kita keluarkan dulu. Kalau memang harus dikeluarkan, dikeluarkan untuk biaya pengurusan apa? Jenazah. Nah, untuk biaya kafannya, untuk biaya orang menggalikan liang lahatnya jika memang meminta upah. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian setelah itu berpindah kepada hutang. Berpindah kepada apa? Hutang. Dan hutang mayit itu ternyata ada dua macam, diterangkan oleh para ulama. Hutang mayit ada dua macam. Yang pertama adalah hutang yang diikat. Ya. Hutang yang diikat dengan ainut tarikah. Ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Hutang-hutang yang terikat dengan apa? Ain at-tarikah. Dengan zat tarikah. Tarikah harta peninggalan. Seperti contoh misalnya, ya, contoh kasusnya adalah hutang yang dikuatkan dengan apa tadi? Gadai. Hutang yang dikuatkan dengan gadai. Saya contohkan tadi seorang hutang 100 juta. Naam. Dan orang yang memberikan piutang ini minta gadai. Maka digadaikanlah sertifikat rumahnya. Diberikan kepada orang yang memberikan hutang tadi. Ya. Misalnya nilainya 100 juta atau 120 juta. Misal harga rumah tadi. Nah. Setelah itu dalam prosesnya sudah dibayar hutang. Sudah dibayar hutang. Sampai bayar 50 juta. Tersisa berapa? 50 juta, utangnya 100 juta. Kemudian dia mati. Dia meninggal. Nah, ketika dilihat hartanya, dilihat surat-suratnya semuanya, ya. Loh ini punya rumah tapi mana sertifikatnya? Oh, digadaikan. Sedang digadaikan. Ternyata ada hitam di atas putih. Dia hutang berapa? 100 juta. Dan sudah dibayar 50 juta. Nah, maka dilunasi dulu yang seperti ini lebih utama untuk dilunasi sebelum hutang-hutang yang lain. Lunasi 50 juta untuk kembali apa namanya? Ya. Harta yang digadaikan tadi. Ini hutang yang diikat dan dikuatkan dengan ainut tarikah. Nah, ini yang terakhir tadi kita baca. Adapun jenis berikutnya, hutang berikutnya adalah hutang-hutang yang ad-duyun al-mursalah. Ad-duyun al-mursalah. Hutang-hutang yang lepas. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan ainut tarikah. Tidak ada kaitannya dengan ya harta warisan. Ya. Taib. Yaitu hutang-hutang mayit yang tidak terkait dengan harta pustaka, harta pusaka. Ya. Dan hutang-hutang ini bisa jadi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hutang kepada adami, manusia. Hutang kepada Allah seperti misalnya kafarah, nazar, ya, zakat atau haji yang wajib. Bisa jadi orang punya hutang. Kaya, masya Allah. Di bulan Muharram dia punya harta 500 juta. Tiba-tiba punya dapat warisan 500 juta bulan Muharram. Ya, harta itu tidak terpakai, tersimpan sampai bulan Muharram berikutnya. Hala alaihil haul. Ya. Telah sempurna apa? Satu tahun. Sehingga wajib atasnya ada zakat. Nah, bulan Muharram belum sempat dia keluarkan zakatnya. Dia sakit. Bulan Safar meninggal. Bulan Safar meninggal. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Alayhi dain. Dia punya hutang. Yaitu apa? Zakat. 500 juta. Telah mencapai nisab. Wahala alayhi haul. Nah, keluarkan zakatnya. Karena itu hak fuqara wal masakin, ya. Keluarkan 2,5%. Hutang berupa zakat. Atau mungkin hutang dalam bentuk kafarah, hutang dalam bentuk kafarah atau nazar. Ya. Tapi dia melakukan suatu dosa yang dia harus menebus dengan kafarah, ya. Kafarah. Sebagian kafarah adalah kafarah mal, harta. Ya. Ada kafarah dalam bentuk siam, puasa. Ya. Nah, seperti memberi makan 60 orang miskin. Ini contoh apa? Kafarah bil mal. Ya, kafarah. Ya. Tapi punya hutang itu kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka ini ya hutang, mayyit. Hutang apa? Mayyit. Kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sana ada hutang berikutnya, yaitu hutang mayit kepada manusia. Hutang-hutang kepada manusia seperti pinjaman, ya, atau upah yang belum terbayarkan, itu hutang. Nah, orang punya pekerja, dia punya perusahaan, ya, punya perusahaan, ya, saat apa namanya, sudah karyawan sudah bekerja, hampir satu bulan, hampir datang saat apa, ya, menggaji, ya, atau mungkin sudah satu bulan belum dikeluarkan dia mati. Nah, dia mati, hartanya banyak, ya, dia punya perusahaan, baik. Apakah dengan kematian dia kemudian harta itu langsung dibagikan, ataukah ada hutang yang harus ditunaikan kepada Bani Adam? Jawabannya, yaitu para pekerja sudah bekerja satu bulan di perusahaannya. Nah, bayarkan dulu itu, karena itu hutang kepada Bani Adam. Ya, itu contoh upah yang belum dibayarkan, ya, atau apa namanya, ya, memang dia punya hutang pinjaman kepada seseorang. Khulasah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini yang namanya ad-duyun al-mursalah, hutang-hutang yang lepas. Lepas ini maksudnya tidak terikat dengan ainud darika, tidak terikat dengan apa namanya warisan. Nah, sekarang permasalahannya, ada permasalahan baru, ya, pada halaman 22, ya, paragraf yang terakhir. Ketika harta peninggalan mayit itu terbatas dan tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang dia kepada Allah dan hutang-hutang dia kepada makhluk, hutang mana dulu yang diutamakan? Apakah hutang kepada Allah yang diutamakan untuk ditunaikan, atau hutang kepada apa, makhluk yang pertama kali dia apa, dibayarkan, ditunaikan? Ya. Di sini para ulama berselisih, ya, berselisih pendapat. Para ulama berselisih mengenai hutang manakah yang diutamakan untuk ditunaikan. Apakah hutang kepada Allah ditunaikan pertama kali? Ya. Dia punya hutang nazar, dibayar dulu nazarnya. Ya. Dia punya hutang kafaroh, dia bayar dulu apa, kafarohnya. Sampai kemudian ternyata tidak cukup, ya, hutang-hutang Bani Adam tidak ditunaikan. Atau digunakan untuk menunaikan apa, hutang-hutang adami, kemudian setelah itu hutang-hutang kepada Allah berupa nazar, kafaroh, tidak bisa ditunaikan. Ketika harta itu terbatas. Dan mungkin saja ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Nah, dia belum bayar zakat tadi, 500 juta kan banyak. Begitu dia meninggal di bulan Safar, di saat itu juga hartanya dicuri. Hartanya dicuri. Tersisa 50 juta. Wah, ternyata hutangnya banyak. Kalau seandainya uang 500 juta itu masih ada, selesai, sudah ada masalah. 50 juta tersisa. Ternyata dia punya hutang pada fulan, dia harus bayar upah fulan, dia harus ini, harus itu. Dia juga punya hutang zakat tadi yang belum dia apa, dibayar. Case bagaimana ini? Mana dulu yang diutamakan? Hutang dia kepada Allah Jalla wa'ala atau hutang dia kepada Bani Adam? Nah, bisa dipahami surahnya masalah. Taib, di sini para ulama ikhtalafu, berbeda pendapat. Kita baca saja ikhwatul kiram. Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwasanya hutang kepada Allah diutamakan. Hutang kepada Allah itu dulu yang ditunaikan. Adapun hutang kepada makhluk, ya, kalau sudah tidak ada, ya sudah. Yang penting hutang kepada Allah. Ya. Nazarnya ditunaikan, zakatnya ditunaikan. Ya. Taib. Al-Hanabilah, ya, ulama Hanabilah, madhab Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwasanya hutang dibagi rata sesuai dengan perbandingan jumlah hutang. Hutang dibagi rata. Jadi semuanya dapat. Ada bagian untuk kafaroh, ada bagian untuk apa? Nah, nazar, ada bagian untuk apa? Hutang-hutang adami. Seperti orang yang pailit. Seperti orang yang apa? Pailit. Di mana dia memiliki harta namun harta itu tidak mencukupi untuk membayar semua orang yang memberikan piutang. Maka semuanya dikasih. Dikasih sesuai dengan persentase. Persentase apa? Nilai, ya, hutang tadi. Ya, seadanya. Misal ada seorang mati meninggalkan uang 100 juta, misal saja. Ya, 100 juta. Ternyata dia punya hutang kepada ya fulan 200 juta. Kepada fulan yang lain 200 juta. Berarti hutang dia total berapa? 400 juta. Faham ya? Total 400 juta. Si A datang, ini bapakmu punya hutang 200 juta. Si B datang, bapakmu punya hutang 200 juta. Ini buktinya, hitam di atas putih. Ini saksinya dan seterusnya. Memang terbukti ayahnya yang meninggal ini punya apa? Hutang 200 juta pada si fulan, si A, dan 200 juta pada si B. Ya. Hartanya yang ditinggalkan berapa tadi? 100 juta. Nah, tidak mungkin untuk membayar semuanya. Baik si fulan atau si fulan atau si A, tidak bisa, si B tidak bisa. Ini orang pailit namanya. Maka digunakan untuk membayar hutang sesuai dengan persentase. Karena persentasenya sama, 200-200 sudah dibagi dua. Ya, 100 juta ini, 50 juta ini untuk Anda, 50 juta untuk yang satunya. Ini rezeki kalian. Nah, jadi ini pendapat siapa tadi? Al-Hanabilah. Al-Hanabilah berpendapat bahwasanya hutang-hutang itu dibagi rata sesuai perbandingan ya hutang. Apakah itu hutang kepada Allah? Apakah itu hutang kepada apa? Makhluk. Jadi semuanya dibayar ya. Baik, sesuai dengan apa? Dengan perbandingan hutang. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwasanya hutang kepada makhluk diutamakan untuk diselesaikan. Hutang kepada makhluk yang diutamakan diselesaikan. Naam. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan sepertinya yang terakhir ini yang kuat, yang kita lebih condong kepadanya, ya. Tapi memang tidak kita sebutkan di sini, nami ikhwan. Raji'u ila kutubil ulama. Kembali pada kitab-kitab ulama, unzuru ila adillatihim. Dalil mereka coba diperhatikan. Namun yang sampai saat ini kita lebih condong kepadanya adalah pendapat yang ketiga ini. Yaitu hutang kepada makhluk lebih diutamakan. Limadha? Kenapa demikian? Karena hutang kepada Allah ya mabniyah 'alal musamahah. Hutang kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ya Ghafurur Rahim. Ya memaafkan hambanya, enggak mampu sudah. Nah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Kalau seorang enggak bisa salat dengan berdiri, salat dengan apa? Duduk. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Sudah enggak bisa dia ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yasmah. Nah. Ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya. Tetapi kalau ya kaitannya dengan makhluk, makhluk itu ya seringkali ya dia tidak apa namanya memaafkan. Ya, seringkali tidak mudah untuk ya mengikhlaskan. Naam. Oh, enggak bisa. Nah. Oh, itu harta saya satu-satunya yang saya harapkan ini sekarang. Masa enggak dikembalikan? Enggak, kembalikan. Nah. Ya. Yang saya pinjamkan itu 30 juta itu modal usaha saya. Cuman karena saya kasihan, saya kasihkan ke dia. Ya. Nah, enggak, saya enggak maafkan. Harus kembali. Manusia biasanya seperti itu, ya atau tidak? Ya. Susah untuk memaafkan. Apalagi sesuatu yang dia apa namanya? Pegang itu sebagai pegangan, sebagai modal, ya. Sehingga wallahu taala alam bisawab, yang seperti ini ya dijadikan sebagai dalil oleh Malikiyah dan juga Hanafiyah ya untuk mengambil pendapat bahwasanya duyun, hutang-hutang kepada makhluk lebih diutamakan untuk diselesaikan ya ketimbang duyun, hutang-hutang yang apa namanya terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, seperti haji misalnya. Ya, punya hutang haji ya, tapi dia punya hutang kepada manusia, tunaikan dulu hutang apa kepada manusia. Adapun hutang dihaji tidak bisa ditunaikan. Ya. Allahu a'lam. Ini hak yang ketiga, hak yang terkait dengan apa? Dengan harta mayit, ya, untuk ditunaikan, untuk ditunaikan. Berikutnya yang keempat adalah al-wasiyah. Yang keempat adalah al-wasiyah. Nah, setelah hutang ditunaikan, sebelum harta dibagi, lihat dulu apakah mayit punya wasiat atau tidak. Jangan-jangan dia punya wasiat. Nah, dan ini sesungguhnya adalah kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk seorang dia memiliki amalan. Ya. Ba'da mautih. Sesudah matinya. Ini kan tambahan amalan dia. Mungkin dia berwasiat. Tolong kalau saya mati, ya, 100 juta digunakan untuk bangun musalla. Ya, ternyata ada wasiat di situ tertulis. Nah, niatan yang baik untuk membangun rumah Allah, untuk membangun apa? Bait min buyutillah. Sampai pernah ada seorang sahabiyah atau seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Kalau seandainya ibu saya masih hidup nih, saya dia sempatkan nulis wasiat. Tapi sudah meninggal. Bolehkah saya bersedekah atas nama apa? Ibu saya atau orang tua saya? Nabi mengizinkan. Hadi min rahmatillah. Orang sudah mati tidak bisa beramal. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun kemampuan, sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, sudah terputus amal, tidak bisa lagi. Namun di sana masih ada amalan-amalan yang bisa mengalir. Ya. Yang amalan-amalan itu kembalinya kepada asar, asar, ya, asar dari perbuatan orang ini ketika di dunia. Seperti anak yang soleh, ya. Anak yang soleh adalah akibat dari perbuatan dia di dunia. Atau ilmun yuntafa'u bihi. Ya, au sadaqatin mada? Jariyah, sadaqah jariyah. Dia ingin memiliki sadaqah jariyah. Ya. Dia wasiatkan sebagian hartanya untuk mada? Untuk, nah mungkin melihat ma'had. Belum ada maktabah. Ah, saya belikan maktabah ini. Saya tidak bisa belajar. Namun saya coba memberikan fasilitas kepada thalabatul ilm. Dia berikan kutubus sittah, dia berikan syuruhat, dia berikan apa? Siapkan fasilitas. Ya, ternyata dengan fasilitas itu terlahir para ulama, terlahir thalabatul ilmi yang aqwiya, yang kuat di dalam dia memahami adillah minal kitab was sunnah. Ini faedah yang besar. Narji ila dars, kembali pada masalah. Wasiyah ikhwatul kiram. Ini min yani rahmatillah azza wajalla. Ya. Taib. Apabila seorang yang meninggal, ya, sebelum meninggalnya dia telah berwasiat untuk mengeluarkan sejumlah harta. Ya, wasiat yang dimaksud adalah harta. Ya. Karena kaitannya dengan harta apa? Waris. Ya. Dia berwasiat sejumlah harta untuk kebaikan, untuk membangun masjid, ya, untuk mewakafkan mushaf. Nah, atau dia punya perusahaan dan dia mewasiatkan sebagian perusahaannya untuk dikelola, ya, oleh ahlu sunnah dan hasilnya untuk dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ini wasiat, ini wasiat. Dia punya perusahaan banyak, satu perusahaan sedikit, ya, dia wakafkan untuk apa namanya kaum muslimin, dia wasiatkan, ya, atau diperintahkan untuk dijual untuk membangun masjid. Nah, taib. Maka wasiat tersebut wajib ditunaikan. Wasiat itu wajib untuk ditunaikan. Berdasarkan ayat tadi yang kita baca. Ya. Wajib ditunaikan wasiat itu. Sebelum harta dibagikan. Ya. Tunaikan dulu wasiat. Ya. Tetapi di sini, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya wasiat itu, ya, wajib ditunaikan. Wajib dilaksanakan ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi tidak serta-merta ada wasiat terus dia apa? Ditunaikan. Seperti tadi contoh yang kita sebutkan. Wasiat untuk memberikan sebagian harta untuk anak yang sebenarnya dia sudah punya apa? Hak warisan. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Fala wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi apa? Waris. Ahli waris yang sudah berhak mendapatkan apa? Warisan. Naam. Qala ulama, para ulama mengatakan bahwasanya wasiat itu, ya, dilaksanakan, nah, apabila terpenuhi padanya syarat-syarat. Mahia hadihi syurut. Apa syarat-syaratnya? Ya, tiga syarat. Tiga syarat. Yang pertama, wasiat tersebut adalah ketaatan kepada Allah. bukan kemaksiatan. Nah, kalau wasiat tersebut adalah kemaksiatan, tidak boleh untuk dia apa? Ditunaikan. Nazar, wasiyah, ya, pesan, perintah. Ya. Kalau itu kemaksiatan kepada Allah, tidak boleh ditaati. Nah, orang tua wajib kita taati. Namun kalau dia memerintahkan kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Madza qala Allah azza wa jalla? Fala tuti'huma. Jangan engkau taati apa? Keduanya. Jangan taati. Karena ini kemaksiatan kepada Allah. Nah, demikian pula nazar, ya. Man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, fala ya'sihi. Maka jangan bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh nazar itu ditunaikan jika nazar itu maksiat. Kadzalikal wasiyah. Demikian pula wasiyah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung mada kemaksiatan kepada khaliq. Nah, intinya lihat wasiat itu. Apakah wasiat itu ketaatan kepada Allah atau bahkan bukan atau bukan? Mungkin yang haram atau al-bid'ah, kebid'ahan. Nah, tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Wasiat yang dikeluarkan tadi, wasiat berupa harta untuk dikeluarkan, nilai dari wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Sepertiga harta yang telah dikeluarkan untuk hutang dan seterusnya. Ya. Berapa harta yang tersisa setelah dikeluarkan untuk hutang? Hartanya ternyata 300 juta. Misal, 300 juta. Kemudian ada wasiat untuk mengeluarkan 100 juta digunakan untuk membangun musholla 100 juta. Lihat 100 juta berapa seperberapanya dari 300? Sepertiga. Betul ya, sepertiganya. 100 juta, sepertiganya 300 juta. Nah, kalau masih dalam batas sepertiga, maka ini diperbolehkan. Ya. Apabila nilai wasiat ternyata lebih dari sepertiga, maka yang ditunaikan hanya sebatas sepertiga saja. Hanya sepertiga saja. Atau keputusannya diserahkan kepada ahli waris. Apabila ahli waris mereka ridho untuk mengeluarkan wasiat lebih dari apa? Sepertiga, ya, ya tidak masalah. Kalau ahli waris memang merelakannya. Nah, kan ini biasanya ketika ahli waris sudah kaya. Nah, ahli waris semuanya sangat kaya. Ya, nilai 100 juta bagi mereka tidak apa? Tidak berharga. Nah, semuanya kaya semua. Nah, kalau bangun musola 100 juta, ya, tanggung. Tidak apa-apa lah, 200 juta sekalian. Wasiatnya kebetulan 200 juta. Kalau memang semua sepakat. Ya. Tidak masalah, karena ini terkait dengan hak mereka yang mereka apa namanya, mereka lepaskan. Ya. Nah, dan syarat ini, ya, syarat sepertiga ini diambil dari kisah yang diriwayatkan oleh para ulama dengan sanad yang sahih, yaitu kisah sakitnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kisah sakitnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin masuk jannah. Nah, ketika itu, bismillah. Ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam menjenguk fi ami hajjul wada, ketika tahun haji wada Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit parah, sakit yang parah, sampai Sa'ad bin Waqqas khawatir, orang kalau sudah sakit parah itu khawatir mendekat kematian. Begitu datang Nabi alaihi salatu wasallam, Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau melihat ya apa yang saya rasakan sekarang ya Rasulullah, berupa sakit sampai seperti ini ya Rasulullah. Harta saya banyak. Saya memiliki harta yang banyak ya Rasulullah. Kaya beliau Sa'ad ibni Abi Waqqas. Harta saya banyak. Dan saya tidak memiliki warasah kecuali ibnatun li. Anak perempuan saya. Hanya itu saja ahli waris saya ya Rasulullah. Apakah boleh saya mewasiatkan bi thulutsai mali saya akan mewasiatkan 2/3 harta saya untuk kebaikan. Kata Nabi, la, jangan. An-nisfu ya Rasulullah, separuh ya Rasulullah. Qala, la, jangan. As-thulus, sepertiga ya Rasulullah. Nabi mengatakan, as-thulusu was-thulusu kathir, tidak apa-apa sepertiga, tapi sepertiga pun ini masih banyak. Kemudian Nabi mengatakan, di antara illah, alasannya, sungguh kalau engkau mati meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, lebih baik daripada engkau mati dalam keadaan meninggalkan anakmu miskin, kemudian dia menengadahkan tangan meminta ya dari satu orang ke orang yang lain, mengetuk satu pintu dari pintu yang lain. Engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik. Tayib, demikianlah Islam. Di satu sisi ya memberikan kesempatan untuk seorang bisa beramal dengan wasiat, namun di sisi yang lain Islam juga memperhatikan mada warasah. Ya. Diberi batas sepertiga itu maksimal, dan itu pun Nabi mengatakan wasulusu katsir. Sehingga sebagian ulama atau ulama ada yang mengatakan kalau mau mewasiatkan yang afdal adalah kurang dari berapa? Sepertiga. Yang afdal adalah kurang dari sepertiga. Kalau sepertiga jaiz, boleh. Ya. Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Namun sepertiga pun itu masih banyak. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, syarat yang kedua. Jadi wasiat itu ditunaikan dengan syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Wasiat itu tidak lebih dari sepertiga, maksimalnya sepertiga. Kalau lebih tidak ditunaikan atau dikembalikan kepada ahli waris. Ya. Apa keputusan mereka? Ya. Apa yang mereka sepakati? Naam. Adapun syarat yang ketiga, syartu as-salis, syarat yang ketiga. Naam. Jadi wasiat itu tidak ditujukan kepada salah satu dari ahli waris yang mendapatkan warisan. Naam. Dilihat, ini wasiatnya ke siapa tertuju. Kalau ternyata wasiat itu tertuju kepada salah satu dari ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, untuk salah satu putrinya, untuk salah satu putranya, naam, ini berarti mewasiatkan sebagian harta untuk ahli waris yang sudah berhak mendapatkan warisan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah wa Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kepada masing-masing ahli waris hak-hak mereka, maka kata Nabi, fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat itu tertuju kepada ahli waris, tidak dilaksanakan. Kalau tertuju kepada yang lain, ya, maka ya syarat ini berarti terpenuhi. Naam. Nah, kalau ini sudah ditunaikan, ya, biaya untuk penyelenggaraan jenazah selesai, ya. Kemudian apa? Hutang-hutang yang terikat juga sudah selesai. Hutang-hutang yang lepas juga sudah selesai. Wasiat ya sudah dikeluarkan. Sepertiga dari harta yang tersisa setelah digunakan untuk mengeluarkan hutang dan seterusnya. Ya, ternyata masih ada sisa. Sisa inilah yang namanya apa? Dzarikah. Sisa inilah yang kemudian dibagikan sebagai harta apa? Waris. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, ini pembahasan apa di antara faedahnya? Ada beberapa faedah pembahasan ini. Faedah yang pertama adalah agar kita tidak tergesa-gesa di dalam membagikan apa? Warisan. Membagikan warisan seharusnya dilakukan dengan segera. Namun segera itu bukan tergesa-gesa. Nah, ta'anni, perhatikan, ada atau tidak hak orang lain. Jangan sampai kita membagikan kepada ahli waris dan tercampur di situ harta dan hak orang lain. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, faedah ini berfungsi, bermanfaat ketika harta mayit itu terbatas. harta mayit itu ternyata terbatas. Kalau harta mayit ini banyak, ya banyak, tidak ada masalah. Ya. Mau mana dulu yang mau ditunaikan tidak masalah. Ya. Mau hutang-hutang yang lepas diselesaikan dulu ya tidak masalah. Hutang-hutang yang apa namanya terikat diselesaikan berikutnya juga tidak masalah. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya. Orang mati punya harta 1 triliun misalnya, luar biasa. Ya. Contoh yang sekalian yang besar ya kan, 1 triliun. 1 triliun nolnya berapa mas? Berapa? Al-Muhim banyak nolnya. Ya. Pokoknya nolnya banyak. Ya. Kemudian setelah itu hutangnya banyak juga, namun masih terbatas, baru 1 miliar hutangnya. Ya. Hutangnya hanya 1 miliar. Ya. Hutang yang terkait dengan apa namanya? Ada hutang dengan Allah, dia belum haji misalnya. Haji berapa ya kan? Haji berapa sih? Wah, haji plus banyak 150 ya. Masih juta, uangnya triliun. Nah, ini mana dulu yang diselesaikan? Tidak masalah, ya atau tidak? Ya. Hutang kepada Allah yang mau diselesaikan dulu, atau hutang kepada makhluk diselesaikan kemudian, atau sebaliknya, tidak ada masalah. Karena harta orang ini luas. Ya. Ya. Harta orang ini apa? Luas. Mana dulu yang diselesaikan? Bisa. Nah, permasalahannya ketika harta itu pas-pasan. Terbatas. Nah, disitulah fungsinya ini. Wasiat terakhir ini datangnya. Kalau ternyata untuk hutang saja sudah apa? Habis. Ya, ya wasiat tidak ada. Jangan ditunaikan wasiat itu. Wasiat dulu yang ditunaikan malah hutang-hutang tidak terbayar. Tidak benar. Ya. Kalau Anda ditanya, mana dulu yang ada? Wasiat dulu atau hutang dulu yang ada? Hah? Mana dulu? Hah? Hutang dulu. Ya, jelas hutang dulu. Karena wasiat itu berlaku setelah kematian seseorang. Ya. Kalau hutang tidak mungkin setelah mati. Ya. Orang mati hutang. Dia hutang. Kapan? Kemarin, bulan Januari. Loh, kok hutang bulan Januari? Meninggalnya Desember dia. Ya. Tidak mungkin. Berarti ngapusi dusta. Ya. Ya. Jadi hutang itu adanya lebih dulu daripada apa namanya wasiat. Wasiat itu tidaklah berlaku kecuali setelah kematian apa? Seseorang. Selama belum mati, wasiat itu bisa dirubah, bisa dibatalkan. Ya. Saya nulis wasiat di atas materai. Wasiat nanti kalau saya mati, ya, harta 100 juta saya berikan kepada fulan, tetangga saya. Dia hartanya banyak. Dipikir-pikir, ya kan? Waduh, kok saya hartanya sekarang lagi nipis? Ya kan? Nah, sudah enggak jadilah. Ya. Dibatalkan ini. Tadinya sudah dinotariskan misalnya. Dibatalkan di notaris lagi. Boleh atau tidak? Ya, boleh saja. Wasiat itu ya tidak berlaku kecuali apa? Setelah kematian seseorang. Nah, ini pembahasan ini sangat bermanfaat. Urutan-urutan ini penting. Urutan-urutan ini penting. Jadi, duyun, hutang-hutang itu diselesaikan dulu sebelum apa? Sebelum wasiat. Sebelum wasiat. Jika ada yang bertanya, tapi kalau di ayat itu kan wasiat dulu yang disebut. Sebelum apa? Hutang. Iya kan? Min ba'di wasiyati yusina biha au dain. Harta waris itu diberikan, dibagikan setelah diselesaikan wasiat-wasiat atau apa? Hutang. Terus ini bagaimana? Di dalam ayat itu disebutkan wasiat dulu sebelum hutang. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, qala ulama, para ulama mengatakan, ya. Di dalam ayat ini wasiat disebutkan lebih dulu. Kenapa? Karena urusan wasiat biasanya orang itu sering menyepelekan. Ya. Nah, dan biasanya orang itu mengeluarkan untuk membayar hutang lebih mudah daripada untuk mengeluarkan apa? Untuk wasiat. Iya atau tidak? Ya. Orang datang kepada kita sebagai ahli waris. Bapak dulu punya hutang. Kan kita langsung sambut. Oh iya, berapa hutangnya? Ya. Karena kita merasa berkepentingan untuk apa? Membayar hutang. Karena itu bukan hak bapak saya. Bukan hak saya juga. Ya. Mana suratnya? Harus ada bukti. Kalau hanya sekedar pengakuan-pengakuan, repot juga. Ya. Ya. Ini buktinya. Ini. Atau kita percaya memang. Ya, ya muhim. Oh iya, sudah. Ini. Afwan, bapak saya terlambat bayar hutang. Mudah untuk dikasihkan. Iya atau tidak? Karena hutang. Tapi kalau ya wasiat, ada orang datang, dulu bapak kamu berwasiat untuk memberikan apa namanya harta kepada saya sekian, ini loh suratnya bapak, ada tanda tangannya, ada saksinya. Ya. Nah, orang itu biasanya lebih berat untuk membayar apa namanya mengeluarkan untuk apa wasiat. Kenapa? Karena tidak ada kaitan sama sekali. Nah, ya. Beda dengan tadi hutang. Ya. Oleh karena itu disebutkan pertama kali, ya, agar manusia memberikan perhatian. Sebagaimana hutang itu wajib untuk ditunaikan, kadzalika al-wasiyah. Demikian pula wasiyah, tunaikan. Allah Jalla wa'ala berfirman di sini, min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Jadi sekali lagi faedah kita membahas masalah ini adalah sangat-sangat tampak ketika harta itu terbatas dimiliki oleh mayit, maka di situ kita akan melihat skala prioritas. Mana dulu yang kita tunaikan, mana yang terakhir, sesuai dengan apa? Tingkat apa namanya? Ahamiyah, pentingnya dan besarnya hak. Ya. Tentunya hutang lebih dulu didahulukan karena keberadaan hutang lebih dulu sebelum apa? Wasiat. Itu apa namanya terkait dengan manfaat pembahasan ini. Naam. Ini wallahu taala alam bisawab, ya. Akhir dari pembahasan bab yang ketiga. Naam, insyaallah kita masuk pada bab yang keempat ba'dal adzan insyaallah taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab berikutnya dari buku Ilmu Fara'id. Bab yang keempat, yaitu bab yang menjelaskan tentang rukun, syarat, sebab, dan penghalang-penghalang waris. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, dan juga penghalang-penghalang waris. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, untuk berlakunya hukum waris mewarisi, ya, ini tidak serta-merta ya hukum itu terwujud. Sama seperti ibadah yang lain, kesholah seperti sholah, ya, siam, ada rukun-rukun, ada syarat, ya, ada sebab, ada mawani, ada penghalang-penghalang. Yang kalau semuanya ini ada, syaratnya, rukunnya, sebabnya, ya, dan hilangnya mawani-mawani tidak ada, maka hukum itu akan terwujud. Ya. Sholat misalnya, di sana ada syurut, ada syarat yang harus terpenuhi. Harus masuk waktu sholat, harus seorang itu menghadap apa? Qiblah. Harus seorang itu, ya, badannya, pakaiannya, tempat sholatnya, ya, tidak ada najis, izalatu najasah, dan juga harus mengangkat apa namanya hadas, baik akbar atau ada asghar. Ini syurut. Naam. Tapi di sana ada rukun, takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, ruku, i'tidal, sujud ila akhir. Ya, kalau sampai ada rukun yang tidak dilakukan, maka hukum sholat itu tidak ada. Ya, walaupun lahiriahnya sepertinya ada, seorang tidak membaca suratul fatihah misalnya, ya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, semua orang melihat orang ini sedang apa? Sholat, tapi dia tidak membaca suratul fatihah, dia meninggalkan salah satu rukun. Padahal Nabi mengatakan la sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Naam. Harus terpenuhi rukun-rukunnya. Dan tidak ada mawani'. Mawani' seperti al-hayd wan nifas. ya, seorang hayuk, seorang nifas menghalangi dia dari mana? Sholat. Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Termasuk juga siam, puasa. Kadzalikal irs, demikian pula waris mewarisi. Tidak terwujud. Ya. Kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak ada sebab-sebab yang menjadikan seorang dan orang yang mati itu ada hubungan waris, mewarisi. Harus ada semuanya, rukunnya terpenuhi, syaratnya, sebab-sebabnya. Kalau ini terpenuhi, lihat satu perkara lagi, yaitu mana? Mawani, penghalang. Apakah ada penghalang yang menghalangi dia dari mendapatkan warisan atau tidak ada? Iya, jadi ini juga pembahasan yang penting. Ini menjadikan seorang untuk berhati-hati. Ada orang datang kepada Anda, ya, minta fatwa tentang pembagian waris. Ini ada kasus seperti ini, tolong dibagi. Oh iya, sini, bagikan. Ya. Tidak menanyakan syurut, rukun. Ya. Jangan-jangan ada penghalang yang menghalangi dia dari apa? Ya, warisan. Ya. Nah, harus betul-betul difahami. Ya. Sampai semuanya terpenuhi, baru terwujud waris. Para ulama mengatakan bahwasanya rukun-rukun waris itu ada tiga rukun waris. Naam, ikhtisaran kita baca ikhwan. Yang pertama adalah muwarris. Ada orang yang mewariskan harta, yakni mayit. Harus ada mayit. Naam. Ada orang membahas pembagian waris, namun tidak ada kasus yang mati. Aneh kan? Ya. Ini tolong warisan bapak saya dibagi. Warisan bapak lo, bapak kan masih hidup. Iya masih hidup, cuman kita ingin warisan dibagi sekarang. Loh, ya bukan warisan ini namanya, hukumnya beda lagi. Kok minta dibagi warisan? Bapak masih hidup. Ya. Kan gitu. Nah, ya. Jadi harus ada muwaris. Warisan itu ada kalau ada muwaris. Ini orang yang mewariskan harta. Siapa? Mayit. Ya. Kemudian yang kedua, ada waris, orang yang mewarisi, ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat. Ada waris. Ya. Kemudian yang ketiga, ada maurus, ada yang diwariskan, ada miras, ada tarikah. Ya. Nah, kalau tidak ada harta yang ditinggalkan, ya tidak ada apa? Waris mewarisi. Ya, karena memang tidak ada atau karena memang itu khususiyah seperti saya sebutkan. Kita sebutkan di awal tadi bahwasanya para nabi, para rasul, ya, harta yang ditinggalkan adalah mada sedekah. Walaisa mirasan, dan bukan apa? Harta waris. Ya. Sehingga tidak ada di antara, ya, istri-istri beliau yang mendapatkan sebagian dari apa? Harta yang ditinggalkan nabi yang ternyata juga sangat sedikit. Ya. Beliau hanya meninggalkan beberapa saja, termasuk senjata beliau. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, ya. Wa dir'uhu marhunun 'indal yahudi. Baju perangnya beliau masih di apa? Ya. Masih digadaikan ke seorang apa? Yahudi, tergade. Nah. Jadi kalau tidak ada maurus, tidak ada miras atau tarikah, ya tidak akan ada apa? Waris, mewarisi. Nah, ya. Nah, misalnya tadi setelah diselesaikan untuk membayar hutang-hutangnya, ternyata hutang pun tidak apa? Tidak terpenuhi. Oh ya sudah, tidak ada apa? Tidak ada yang ditinggalkan untuk dibagi sebagai warisan. Tidak ada terjadi waris-mewarisi. Aslan dia tidak punya harta. Hutangnya lebih besar daripada harta yang dia apa? Tinggalkan. Nah, ini ikhwatil kiram terkait dengan rukun-rukun waris. Kemudian syarat. Syarat-syarat waris. Faktor penentu berikutnya adalah terpenuhinya syarat-syarat waris. Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat-syarat waris ada tiga. Yang pertama, kepastian meninggalnya muwaris. Syarat ini kembali kepada orang yang mati. Ya, syarat ini kembali kepada apa? Muwaris. Yani dipastikan bahwasanya dia memang betul-betul sudah mati. Ya, dipastikan dia betul-betul sudah mati. Nah, yani memang semua tahu orang ini mati, betul-betul melihat dia mati, dikuburkan, kan semua orang tahu. Ya. Atau dihukumi mati, dihukumi dia meninggal. berdasarkan adh-dhann ar-rajih, dugaan kuat dia sudah apa? Meninggal. Nah, ini letaknya adalah pada pembahasan orang-orang yang hilang atau yang disebut dengan al-mafqud, orang-orang yang hilang. Ya. Seringkali atau ada kadang kita mendapatkan kasus orang hilang. Ya. Orang hilang. Ya. Taib, di keluarga kita pun ada kisah, ya, salah satu kerabat, ya, ya, kerabat dari keluarga, ya, pergi ke Sumatera dengan niat untuk apa namanya, untuk jemput ayahnya, ya. Begitu sampai Sumatera, setahun tidak kembali, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemana ini, 5 tahun, 10 tahun, sampai lama sekali, ilah yaumina tidak datang, ini gimana ini, nah, ya, 10 tahun, 20 tahun, ini namanya mafqud. Ya, kalau dia punya istri, gimana keadaan istrinya? Kan bingung, kasihan. Apakah dia menggantung terus selama 10 tahun, 20 tahun? Terus dia punya harta, bagaimana hartanya? Apakah tetap seperti itu saja atau dibagikan, ada ahli waris? Nah, ini yang namanya mafqud. Dipastikan mati juga tidak bisa, ya. Tetapi ada jalan, yaitu dihukumi dia mati atau dihukumi dia masih apa? Hidup. Yang memutuskan qadhi di sini, hakim. Dibawa ke qadhi. Ya, dilaporkan kepada qadhi. Nah, suami saya hilang sudah 15 tahun. Ya. Tidak ada yang nafkahi saya. Ya. Yang lamar sudah banyak ini. Ya. Bagaimana nasib saya? Ya. Ini nyata, ya kan? Nyata. Ya kan? Ada yang seperti itu. Ini kalau yang memutuskan bukan hakim, repot ini. Ya. Ya. Sudah. Daripada pusing-pusing nikah saja. Baru nikah 2 hari, datang suaminya yang lama. Ya. Ya. Keker, ya kan. Tapi kalau yang memutuskan apa hakim, ya, ya pengadilan agama, ya sudah selesai. Ya. Selesai, namanya diputuskan oleh hakim, tidak ada masalah. Inilah pentingnya penguasa, pentingnya apa pemerintah di sini. Ya. Namanya wali hakim, ya betul-betul hakim, ya, bukan wislah aku wae wali hakim ini. Oh, ora bisa, tidak bisa. Kadang ada orang sembarang, ya kan. Ya, wali hakimnya Anda saja. Lu saya apa? Anda kan imam di musola ini. Tolong ya Pak, jadi wali hakim. Tidak bisa seperti itu. Wali hakim ya hakim. Nah, dibawa kepada qadhi. Nanti biar qadhi yang menilai. Ya. Karena keputusan qadhi berbeda-beda. Kembali kepada qadhi. Terkadang berapa tahun dinilai dia mati berbeda-beda. Tergantung situasi kondisi. Kondisi perang, kondisi aman, kondisi bencana. Oh, di saat dia pergi ke Sumatera, waktu itu ada bencana besar, banjir bandang. Menelan banyak korban, sampai sekarang banyak yang tidak diketahui. Di tempat yang dia menuju. Sudah 10 tahun ini kok tidak datang kabarnya. Kemungkinan. Memang dia sudah apa? Mati. Maka qadhi memutuskan, sudah mati. Ya, kalau sudah mati, sejak diputuskan mati, maka wanita itu mengambil masa iddahnya. Masa iddahnya. Iddahnya suami mati berapa? 4 bulan, 10 hari. Ya. Baru kemudian menikah. Hartanya dibagi. Dibagikan kepada ahli waris. Ya. Kadang hakim memutuskan 30 tahun. Ya sudah 30 tahun, isbiru. Ya. Sabar ya, 30 tahun. Ya. Pak hakim, iya ini 30 tahun. Ya, ya. Ya sudah, isbiru, sabar. Ya. Ya. Nah, antum barangkali tahu ya kisah siapa? Gurunya Imam Malik, Rabi'ah, ya, Ar-Rai. Meninggalkan istrinya perang. Ya, dalam keadaan masih hamil, istrinya hamil ditinggal perang. Ya. Pulang-pulang anaknya sudah jadi apa? Alim, ya. Sudah jadi alim. Jadi pulang masuk ke kota Madinah sambil bawa pedangnya, langsung mendatangi rumahnya. Begitu masuk rumah, ketemu ada pemuda besar. Marah ini pemuda ini. Siapa kamu, orang asing? Ya, marah nih. Ya. Nah ini bapaknya, ya kan, juga marah. Ada orang masuk ke rumah istri saya. Eh syahadana, kelahi akhirnya. Kelahi di luar sampai ribut tetangga-tetangga pada apa? Kumpul ya, kelahi namanya. Yang satu membela kehormatan ibunya, yang satu membela kehormatan apa? Istrinya. Ya. Kan gitu kan. Sampai hanya kumpul termasuk Imam Malik datang dan seterusnya. Ya. Dari dalam terdengar ada suara keributan. Keluarlah si wanita ini. Kemudian lihat, oh ini suami saya. Nah. Ini anak saya. Ya. Sudah akhirnya berpelukan. Ya. Akhirnya berpelukan. Itu kan sampai berapa tahun itu kira-kira anak sampai bisa kelahi sebelumnya di dalam paling tidak 20 tahun itu kan ya paling tidak 20-an tahun sampai menjadi ulama ya, sampai menjadi ulama. Nah, ya, nah, kisahnya bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana kisah Rabi'ah Ar-Ra'i? Ma'ruf hadil kisah. Intinya ma'asyiral muslimin, syarat yang harus diperhatikan yang pertama adalah kepastian meninggalnya muwarrits. Jadi syarat yang pertama, kembali pada muwarrits. Pasti mati. Apakah memang betul-betul pasti kelihatan mati atau dihukumi oleh qadhi dia apa? Mati. Nah, yang kedua adalah waris. Ya. Kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian muwarrits. Jadi syarat yang kedua kembalinya kepada siapa? Waris, kepada ahli apa? Waris. Nah, waris dengan bahasa Arab ya, bukan waris dengan bahasa Indonesia. Waris nanti. Nah, ini termasuk di antara muskilah ini penulisan buku ini. Ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia, ya. Namun kadang ada makna yang berbeda. Nah, ya. Taib. Waris, warisun, yani ahli waris. Nah, ya. Nah, kalau ditulis semuanya dua, waris kan susah ya, dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau waris, ya warisan. Ya. Nah, kembali pada masalah yang kedua adalah syarat yang kembali kepada ahli waris. Artinya ahli waris itu ada dan dipastikan dia masih hidup setelah kematian ya Pak muwarrits. Walaupun dia kemudian mati ya enggak masalah. Tapi memang betul-betul dipastikan dia masih hidup ketika ketika muwarrits masih apa atau sudah mati. Ya. Jadi waris ini harus dipastikan hidup setelah kematian ya Pak muwarrits. Ya. Faham ya? Dan ini sangat bermanfaat nanti pada kasus munasahat. Nanti pada kasus munasahat. Kadang datang kepada kita. Ya. Ini ada tanah, tolong dibagi. Ini ahli warisnya. Sebentar dulu, ini tanah-tanah siapa? Ini tanah dulu, kakek-kakek yang atas dulu. Loh, ya harus dulu ya diurut dari dulu. Ya. Dulu siapa dulu yang mati, diurut, demikian diurut. Diurut. Sampai hasil apa? Akhir. Oh, ini punya bapaknya kakek. Oh, ya sudah, bapaknya kakek dulu ketika mati siapa dulu ahli warisnya? Dipastikan siapa yang masih hidup ketika itu. Kemudian setelah itu siapa lagi yang mati? Ya. Urutannya bagaimana? Diurutkan sampai selesai, sampai hasil akhir, ya, keadaan kondisi terakhir sekarang dilihat. Nah itulah, ya, dihitung sejak awal. Artinya ini sangat berkaitan dengan syarat yang kedua ini. Ya. Dipastikannya ahli waris itu masih hidup setelah kematian siapa? Muwarrits. Ya. Taib. Sama dengan yang pertama, ya, kepastian ini bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung. Ya. Kepastian itu bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung. Dia itu hidup. Ya, dia memang masih hidup ketika bapaknya meninggal. Wong dia yang nurunkan kemana? Ya. Liang lahat semua orang tahu menjadi saksi. Oh, berarti memang dia masih hidup, ya, atau hidup setelah kematian apa? Ya, atau mewaris sudah mati dia masih hidup. Ya. Atau dengan persaksian dua orang lelaki yang adil, intinya dipastikan dia hidup. Atau ada dugaan yang kuat, ya, dia hidup. Ya. Apa ini maksud dengan dugaan kuat? Dalam kasus apa? Yaitu dalam kasus janin ya, yang ada dalam perut seorang wanita saat meninggalnya muwarrits. Ya. Nah, seorang laki mati meninggalkan istri yang sedang hamil. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Apakah hanya istrinya saja atau istri dan termasuk siapa? Anaknya ini yang dikandung. Ya. Seorang mati meninggalkan saudara laki-laki kandung, kemudian istri yang sedang hamil. Kalau dilihat wujudnya sekarang, yang ada wujudnya, ahli waris hanya dua, yaitu istri dan saudara apa? Kandung. Ya. Kalau itu dibagi, maka istri mendapatkan seperempat. Sisanya untuk saudara apa? Kandung. Ini kalau hanya melihat kayak gini. Tapi masalahnya sang istri dalam keadaan apa? Ya. Mengandung, hamil. Nah ini kasus janin. Kasus apa? Janin. Nah. Baik. Maka janin itu, janin digolongkan ke dalam jajaran ahli waris. Itu kesimpulannya. janin digolongkan ke dalam jajaran ahli waris dan bisa mendapatkan harta waris dengan syarat keberadaan janin itu dipastikan telah ada sebelum kematian muwaris. Jadi betul-betul itu anaknya ini. Ketika meninggal, janin berumur apa? 2 bulan. Oh ya sudah jelas, itu janin sudah ada. Atau sudah umur 7 bulan. Oh itu memang anak fulan ini. Ya. Berarti janin itu sudah ada ya setelah, atau afan sebelum apa? Sebelum kematian waris sudah ada ini janin. Kemudian setelah itu syarat berikutnya, janin itu lahir dalam keadaan apa? Hidup. Kalau lahir dalam keadaan hidup, maka dia termasuk dari ahli waris. Kalau ternyata lahirnya laki-laki, ya sudah. Ya, berarti istrinya mendapatkan 1/4, 1/8, anaknya mendapatkan sisanya, saudara laki-lakinya tidak mendapatkan apa? Waris. Tidak mendapatkan waris karena harta semuanya diambil oleh anak laki-lakinya yang baru saja apa? Lahir. Nah, dan harta tidak boleh dibagi langsung. Ya. Nah, semuanya habis karena masih ada yang dinanti di sini. Yaitu janin. Yaitu apa? Janin. Ini syarat yang kedua, kita selesaikan sama yang ketiga insyaallah. Jadi syarat yang kedua, syarat yang kembalinya kepada siapa? Ahli waris. Ya, ini dipastikan dia hidup. Naam, setelah kematian muwaris. Baik. Ya, betul-betul dibuktikan dengan melihat atau dihukumi dia ya hidup setelah atau hidup nam ketika muwaris ini meninggal. Dalam kasus apa? Janin. Dalam kasus janin. Adapun yang ketiga, ya, yang ketiga, syarat yang ketiga ini kembalinya kepada hakim. Syarat yang ketiga kembalinya kepada apa? Hakim yang akan memutuskan. Ya. Yang pertama kembalinya kepada muwaris, yang kedua kembalinya kepada waris, yang ketiga kembalinya kepada hakim. Yaitu hakim mengetahui ya, secara pasti segala hal yang terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi. Atau hubungan masing-masing ahli waris dengan mewarisnya. Jadi betul-betul melihat, oh ini memang ada hubungan sebab waris mewarisi. Ya, tidak ada penghalang. Artinya, ya, mengerti betul tentang kondisi apa kasus ini. Ya. Ya. Mengerti betul tentang kondisi kasus tersebut. Ya, diketahuinya secara pasti segala hal yang terkait dengan sebab-sebab mewarisi. Ya, ila akhirih. Ya. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, ya, maka, ya, nam akan terwujudlah waris mewarisi, ya itu pun ketika sebab-sebab waris memang ada dan tidak ada penghalang-penghalang apa warisan, tidak ada penghalang-penghalang warisan. Nam, taib, sepertinya tidak bijaksana kalau saya lanjutkan di sini, ya. Nam, barangkali besok lebih apa namanya besok ya berarti ya lebih fresh lagi untuk antum apa namanya mendengarkan pelajaran ilmu faraid dan apa yang sudah kita baca kalau bisa dibaca ulang di malam ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bab itu ya bisa ditulis walaupun sifatnya baru dikumpulkan dulu. Nanti akan kita lihat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bab yang pertama, dengan bab yang kedua sehingga mungkin akan lebih apa? Teratur dan juga lebih sistematis di dalam kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.